Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, disebutkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat, sahabat yang secara finansial, secara ekonomi dalam keadaan fakir. Mereka, para sahabat ini, sebagian para sahabat ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bentuk aduannya? Disebutkan dalam hadis ini, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlud duthur, yaitu orang-orang yang kaya, mereka bisa meraup al ujur, pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat sebagaimana kami, orang-orang yang fakir ini, sholat. Wayasumuna kama nasumu, mereka pun bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Ini yang dikeluhkan oleh para sahabat yang fakir, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya bisa diwujudkan dalam bentuk sedekah? Sesungguhnya setiap tasbihah, mengucapkan zikir subhanallah, itu pun sedekah. Kemudian disebutkan wa kulli takbiratin sadaqah. Demikian juga mengucapkan zikir, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan berzikir mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Demikian pula mengucapkan tahlilah, mengucapkan zikir la ilaha illallah, itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan orang berbuat kebaikan, itu pun sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, demikian pula melarang orang, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, demikian pula ketika kalian melampiaskan syahwat biologisnya kepada sesuatu yang halal, itu pun sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah bila salah satu dari kami melampiaskan, menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, apakah itu akan mendapatkan ajr, balasan, ganjaran, pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Apa pendapat kalian jika menyalurkan syahwat itu kepada sesuatu yang haram, apakah yang demikian ini akan mendatangkan dosa? Demikian pula apabila menyalurkan syahwat kepada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka baginya akan mendapatkan pahala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fi hadzal haditsu bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan betapa banyak jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khair likulli ahadin yuridul khaira al-ghani wal-faqir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kebaikan itu bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan, baik ia orang kaya ataupun ia orang fakir. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai, sesungguhnya sebahagian dari kalangan sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ahlu duthur mereka bisa meraup ganjaran pahala. Yang dimaksud dengan ahlu duthur, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, humul aghniya'u alladzina 'indahum amwalun katsiratun tazidu an hajatihim, yaitu orang-orang yang kaya yang mereka memiliki harta berlebih, ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Mereka memiliki harta dari mereka memiliki kelebihan harta dari kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri mereka. Ini yang dikatakan ahlud dutsur. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu pun salat sebagaimana kami yang fakir ini pun salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang-orang kaya bisa berpuasa sebagaimana kami yang fakir ini pun berpuasa. Ya'ni annahum, sesungguhnya mereka, ya'tuna bil a'malil badaniyah. Orang-orang kaya itu bisa melakukan amalan-amalan yang sifatnya fisik. Wal a'malul badaniyah kas-shalah was-shiyam kullu yastati'uha al-ghani wal faqir. Dan amalan-amalan yang sifatnya fisik ini bisa ditunaikan oleh orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang fakir. Seperti puasa, sholat, bisa semuanya melakukan, baik kaya ataupun fakir. Nah, kemudian di sini letak kecemburuan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Bahasa kita, sementara kami sholat, mereka bisa sebagaimana kami yang fakir sholat. Puasa, mereka orang-orang kaya bisa sebagaimana kami orang fakir juga bisa puasa. Tapi tiba giliran bersedekah, mereka bisa meraih pahala dari sedekah. Tapi bagi kami yang fakir, mana bisa meraih pahala sedekah itu? Di sini kita melihat bagaimana generasi awal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya kutip hadisnya, khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Mereka adalah sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada kurunku, pada masaku, kemudian orang-orang yang setelahnya dan orang-orang yang setelahnya. Bagaimana para sahabat yang mulia ini cemburu ketika tidak bisa beramal soleh. Kecemburuan para sahabat itu bukan karena, oh dia orang kaya, saya juga pengen kaya. Bukan. Bukan dalam hal itunya. Bukan dalam hal letak kekayaannya. Tetapi kecemburuan itu dengan orang kaya yang telah diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa bersedekah, sementara kami tidak bisa beramal seperti mereka. Beda dengan orang-orang sekarang, mengupas masalah kecemburuan sosial, gap antara orang kaya dan orang miskin ditinjau dari sisi sosial, yang dibedakan dari sisi materinya. Berbeda jauh sekali. Kecemburuan sosial itu akan timbul ketika yang memiliki materi lebih banyak, sementara satu sisi bagian masyarakat memiliki materi yang lebih sedikit. Tinjauannya hanya itu. Tetapi lihatlah bagaimana generasi salafus soleh. Ketika mereka melihat orang-orang kaya beramal, tumbuh kecemburuan, saya tidak bisa beramal seperti itu. Sehingga kemudian mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadunya bukan karena mereka fakir, bukan. Mengadunya bukan karena mereka tidak jadi orang kaya, bukan. Tapi mengadunya karena mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya itu beramal. Jadi persepsinya itu akhirat. Bukan masalah faktor keduniaannya. Tetapi faktor masalah amal solehnya itu. Yang menjadikan sebahagian para sahabat yang fakir, mereka kemudian cemburu. Cemburu, tumbuh girahnya. Kecemburuan itu tumbuh. Mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya itu beramal. Mereka bisa bersedekah, sementara kami tidak bisa melakukan itu. Karena ada keterbatasan pada diri kami, yaitu tidak memiliki harta. Jadi kecemburuannya bukan karena faktor banyak dan sedikitnya harta. Tapi kecemburuan itu dipicu lantaran orang kaya bisa beramal dengan hartanya, sementara orang fakir, sebagaimana sebagian para sahabat, tidak bisa melakukan amal kebajikan dengan dalam wujud harta. Inilah yang kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi. Di dalam hadis ini kan, memberikan solusi. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu bisa menjadi sedekah? Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW memberikan gambaran bahwasannya yang namanya sedekah tidak semata-mata dengan harta. Nabi SAW mencoba membangkitkan semangat untuk tetap bisa beramal soleh walaupun memiliki keterbatasan dalam masalah harta. Memiliki keterbatasan dalam ekonomi, dalam hal finansial. Nabi SAW memberikan gambaran bahwasannya yang namanya sedekah tidak melulu harus dengan harta. Maka kemudian Nabi SAW memberikan apa? Gambaran. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu itu bisa menjadi sedekah? Bertasbih. Bertakbir. Bertahmid. Bertahlil. Al-amru bil ma'ruf. Wa nahi anil munkar. Bahkan menyalurkan nafsu biologis kepada yang halal, kepada para istri, itu pun merupakan sedekah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat? Membangkitkan semangat. Dalam bahasa dakwah, kalau kita kemas dalam bahasa dakwah, enak jadi ustaz. Bisa dapat pahala banyak. Apa itu? Ya dia mengisi ceramah. Memberi hidayah. Bisa menjadi sebab. Ya, seseorang mendapatkan hidayah. Dia dapatkan pahala. Melebihi unta merah dan seterusnya. Kan begitu? Dalam bahasa dakwah. Enak bisa mengisi, bisa berceramah dan seterusnya. Ya. Tapi apakah untuk meraih pahala dari dakwah itu memang harus berceramah saja? Bukankah masih ada lahan-lahan dakwah yang lain yang bisa dilakukan bagi mereka yang memang tidak memiliki kemampuan, memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu, dari segi ilmu, dari segi kemampuan-kemampuan lain, sehingga tidak bisa untuk menyampaikan ceramah di mimbar-mimbar? Masih ada kesempatan lain untuk bisa urun rembuk, bisa ta'awun di dalam dakwah. Melalui apa? Melalui cara-cara lain. Baik menyebarkan majalah, menyebarkan buletin, menasehati keluarga di rumah, membimbing anak-anak, menasehati anak-anak, bergaul dengan tetangga, menyampaikan satu kalimat, dua kalimat kepada tetangga yang kalimat itu adalah kalimat yang ma'ruf, atau bahkan menasihati tetangga untuk tidak berbuat kemungkaran. Bukankah itu dakwah? Dan dengan cara itu pun seseorang bisa mendapatkan pahala. Bisa mendapatkan pahala dari dakwah yang ditunaikan tersebut. Jadi sedemikian luas ruang lingkup dari apa yang tertera di dalam hadis ini. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan satu hal, satu faedah, satu spirit yang ingin saya sampaikan di dalam hadis ini. Faedah-faedah lainnya banyak sekali. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Lidzalika syakal fuqara." Demikianlah keluh kesah para sahabat yang fakir. "Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza." Demikianlah keluh kesah dari para sahabat yang fakir, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. "Wa hadza fihi dalilun ala annal muslim yanbaghi ayyahrisa 'alal fi'lil khair." Di dalam hadis ini pula mengandung dalil, mengandung petunjuk. Sesungguhnya bagi seorang muslim yanbaghi, hendaklah ia ayyahrisa 'ala fi'lil khair. Hendaklah ia untuk senantiasa bersemangat. Bersemangat. Ala fi'lil khair. Untuk mengerjakan al-khair, kebaikan. Bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Ini salah satu faidah yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dari mana Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengambil pelajaran pentingnya al-hirs, semangat di dalam mengerjakan kebaikan ini, yaitu dari para sahabat yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengadu, berkeluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat itu tidak bisa beramal soleh. Nah, demikianlah hendaknya seorang muslim ia hendaknya merasa resah, merasa dirinya tidak nyaman ketika dirinya tidak bisa urun rembuk di dalam dakwah. Ia merasa tidak nyaman di dalam hatinya ketika yang lain-lain sibuk bertawun dalam dakwah, sementara dirinya belum berkiprah bersama mereka. Resah. Hendaknya timbul ketidaknyamanan di dalam hati. Mereka, Masya Allah, bisa begini, bisa begini. Saya apa yang harus dilakukan? Lalu apa yang bisa saya harus perbuat? Fulan sudah bisa demikian. Alan sudah bisa demikian di dalam dakwah. Lalu apa yang bisa saya sumbangkan? Lalu apa yang bisa saya berikan? Lalu apa yang bisa saya jadikan untuk kemudian saya bisa bertawun di dalam dakwah ini? Pertanyaan itu hendaknya muncul. Muncul dari keresahan kita, ketidaknyamanan kita melihat dakwah yang semestinya kita berkiprah di dalamnya. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, tantangan dakwah kita itu luar biasa. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya ini sedemikian gencar, 24 jam mereka bekerja keras untuk melumatkan al-haq dan ahlul haq, untuk melibas orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh saja. Ketika ada kejadian musibah kepada saudara-saudara kita di Palu, Donggala dan sekitarnya. Ketika kita datang, ya subhanallah, kita baru pada taraf mendata rumah yang hancur siapa, ya terutama kita utamakan salafiyin, mendata. Tetapi mereka, saya sebut saja Gus Durian, orang-orang yang fanatik kepada Gus Dur ini, sudah mendirikan huntara, hunian sementara, rumah-rumah sementara. Bayangkan, kita baru mendata, dia sudah membuat rumah-rumah, rumah kompleks, ya, walaupun terbuat dari triplek-triplek, rumah-rumah sementara, di tengahnya ada musolanya, masjidnya untuk sholat kaum muslimin yang terkena bencana tersebut. Ya, subhanallah, kita terlambat. Ya, terlambat dalam hal masalah fisik. Tapi insya Allah, kita tidak berputus asa. Kita terus beramal, beramal. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Tetapi yang saya maksudkan, ini satu contoh. Bagaimana mereka mencoba menanamkan di tengah masyarakat faham mereka. Ditulis besar-besar di huntaranya itu, di rumahnya itu. Di rumah sementaranya itu ditulis besar-besar. Kami ingin Islam yang ramah, bukan Islam yang pemarah. Coba. Artinya apa? Dengan tulisan itu dibaca terus oleh kaum muslimin. Ya. Tetapi mereka akan menanamkan apa? Oh, ternyata para pengikutnya ini baik-baik. Nah, ini sebetulnya bukan masalah tulisannya, tapi nilai sehingga orang memberikan persepsi yang positif kepada dia, ini yang berbahaya. Kalau orang sudah menaruh positif kepada seseorang, kemudian orang itu menyampaikan ide-idenya, ide tentang pluralisme, kan nanti yang akan dibawa oleh mereka ini, ya, Gus Durian ini, kan yang akan dibawa apa? Pluralisme, semua agama ini sama. Kan begitu? Jangan dikira Gus Durian ini hanya orang yang mengaku Islam saja, di situ ada pendeta, di situ ada non-Islam. Pluralisme akan nanti masuk. Ini di wilayah kaum muslimin. Ya. Kita tidak melihat benda huntaranya. Ya. Tidak melihat bahwasannya itu hunian sementara yang terbuat dari triplek. Kita tidak melihat itu. Tetapi yang ingin mereka tanamkan adalah persepsi positif dari masyarakat kaum muslimin di situ terhadap mereka. Kenapa di situ dibangun musola? Ya tentunya mereka nanti akan mengundang kaum muslimin di situ untuk duduk di musola yang dibangun itu. Kemudian setelah itu ada ceramah. Iya kan? Yang ceramah tentu tidak dari orang Islam saja, ada juga mungkin pendeta yang dipanggil ke situ. Ini sebenarnya, huntara itu hanya pintu masuk, untuk kemudian mengenalkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang batil dari mereka, untuk kemudian ditanamkan kepada kaum muslimin di wilayah bencana. Orang yang sedang terkena bencana itu kan hatinya lembut. Subhanallah. Kita betul-betul melihat setelah bencana di Palu ini, masjid itu penuh. Itu sisi yang positif. Masjid itu penuh kalau jamaah. Saya tanya kepada salah seorang, namanya Khalid, saya masih ingat. Apakah dulu sebelum bencana seperti ini keadaan masjid? Oh tidak, sepi dulu. Sekarang banyak, alhamdulillah. Artinya bencana itu menyadarkan. Hati mereka ini sedang lembut, sedang mau menerima al-haq kalau kita mau mendakwahi mereka. Dan subhanallah, permintaan dari masjid-masjid kepada kita untuk ngisi khutbah Jumat, untuk ngisi kajian ba'dal maghrib, bainal maghrib wal isya, itu banyak. Sampai akhirnya ikhwah kita, ya, maaf-maaf yang tidak biasa disebut ustaz pun, ayo maju. Tidak ada orang. Ya. Sudah sekarang jadi khotib. Ya, terus siapa lagi? Walaupun membaca. Ya daripada orang lain yang ngisi. Lebih bagus kita dong. Walaupun membaca teks. Ya. Jadi setiap Jumat kita memproduksi ya, khutbah-khutbah Jumat. Yang nanti akan dibawa oleh para khotib ini. Untuk dibacakan. Ya. Itu kondisinya. Ya. Ya, subhanallah. Ya. Ketika kita mau terjun dakwah. Ya. Padahal dalam kondisi mereka. Ya. Ini belum kita belum menjamah yang di pengungsian-pengungsian ini. Ya. Karena keterbatasan SDM, keterbatasan tenaga kita. Ya, sehingga kita belum masuk ke pengungsian-pengungsian. Di pengungsian-pengungsian tentu mereka. Ya, dibangunkan masjid darurat saja, penuh. Subhanallah. Ya. Ya. Dan yang menangani dari elemen kaum muslimin yang lain. Jadi sedemikian besar dakwah kita. Ya. Walaupun internal kita masih dipukuli ya. Istilahnya itu diserang terus. Yang serangan dari sana, Balikpapan. Serangan dari sana, dari sini. Kita internal sendiri, aduh sedang. Ya subhanallah kita menangani yang di luar juga. Ya. Ini memerlukan tahun kita. Ya. Bukan semata-mata di Pekalongan. Ya, dakwah salafiyah ini sudah di mana-mana. Ya. Dan kita sangat merasakan sekali ketika kita terjun di wilayah ya, yang terdampak bencana. Ya. Yang terdampak bencana. Walaupun kita sendiri seperti di Lombok. Di Lombok ini dakwah kita kena dampak. Ya, tidak hanya terdampak bencana gempa di Lombok. Tapi terkena dampak dakwah. Ya. Dari kalangan roja yang dulu masjidnya sempat dibakar. Jadi kita disamakan, oh ini sama ini. Akhirnya kita pun ikut-ikutan terkena dampaknya. Ya, dicurigai, bahkan disuruh pindah. Padahal kejadiannya dulu. Tapi menganggap mereka ini sama, ini ya subhanallah. Inilah tantangan dakwah. Inilah tantangan dakwah. Dan ketika kita menghadapi yang demikian, bagaimana ahlul batil menyebarkan kebatilannya, dikemas dengan berbagai macam kemasan, seperti yang saya lihat misalnya di Palu, kemasannya apa? Memberikan suplai bantuan. Ya, memberikan hunian sementara, memberikan itu kan kemasan luar. Yang saya maksudkan itu pintu masuk saja supaya mereka mendekat, kaum muslimin itu mendekat. Untuk kemudian setelah itu mereka diberi pemikiran-pemikiran yang menyelisihi ya, Allah dan Rasulnya. Ini dakwah. Kenyataan di lapangan. Yang kita temui. Dan tentu saja. Dakwah yang seperti ini. Memerlukan ta'awun dari kita semua. Belum internal kita. Kalau di Pekalongan. Ya Pekalongan itu sendiri. Kemudian nanti untuk wilayah-wilayah yang lainnya. Terkhusus yang terdampak gempa. Belum nanti wilayah-wilayah di pedalaman. Ya. Masih banyak loh. Orang-orang yang pakaiannya masih amat sederhana. Ya. Seperti di pedalaman Papua. Mereka baru melepaskan kotekanya. Ya. Mereka bisa menerima agama. Mereka bisa menerima dakwah ini. Tapi masalahnya itu tadi, keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Nah, disinilah letak kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk dakwah ini? Apa yang sudah kita perbuat? Ketika dakwah memerlukan ta'awun dari kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan albir dan takwa, dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Kita dituntut untuk senantiasa membangkitkan semangat berta'awun di dalam dakwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga semangat ini. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihriz 'ala ma yanfa'uk, fasta'in billah wa la ta'jaz." Ihris, bersemangatlah engkau. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersemangat, untuk menjaga semangat ini. Semangat untuk apa? Ala ma yanfa'uk. Semangat untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Apa itu? Tentunya amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang terpuji, termasuk di antara perbuatan yang terpuji dan termasuk ibadah yang agung, yaitu berkiprah di dalam dakwah ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasta'in billah." Maka hendaklah engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jas, dan janganlah merasa lemah, merasa tidak berdaya, jangan. Walaupun tabiat kita, tabiat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu da'ifa, diciptakannya manusia dalam keadaan da'if, lemah. Namun titik kelemahan kita ini ditutupi dengan apa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menyadari kita ini makhluk yang lemah. Lemah dalam menjaga semangat dakwah. Lemah dalam menjaga semangat thalabul ilm. Lemah dalam menjaga semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah dalam menjaga semangat untuk senantiasa berbuat kebaikan. Lemah dalam menjaga semangat untuk terus menebarkan dakwah dan yang lainnya. Mengingat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari betapa kita ini lemah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Doa agar dakwah as-salafiyah ini diberikan kebaikan. Sebenarnya bukan dakwah yang membutuhkan kita. Kita yang memerlukan dakwah. Karena dakwah itu adalah ibadah. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerlukan ibadah kita, tapi kita yang memerlukan ibadah itu sendiri. Karena dengan beribadah itulah Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Karena dengan ibadah itulah kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Karena dengan beribadah itu pula lah kita berharap Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita. Sehingga kita beribadah. Sehingga kita menunaikan ibadah. Jadi jangan dikira kita menunaikan ibadah karena Allah butuh kepada kita. Tidak, tidak. Allah Maha Kaya. Allah Ghani. Allah Maha Kaya. Tidak memerlukan pemberian dari hambanya. Tapi kitalah yang memerlukan ibadah. Kitalah yang memerlukan dakwah. Karena dari dakwah itulah nanti kita akan mendapatkan pahala. Dari dakwah itulah semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Karena kita mengerjakan kebaikan, kebaikan itu akan memupus as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan jelek kita. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan memupus, menghapus as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan kita berkiprah di dalam dakwah, mudah-mudahan harapan itu bisa tercapai. Harapan itu bisa kita raih. Baik, kita skorsing dulu untuk menunaikan salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.